Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-13 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikar bi mustalahi ahli al-athar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu pembahasan yang ke-8 seputar al-ulu dan an-nuzul. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membahas tentang sanad ali dan sanad nazil. Kata beliau rahimahullahu taala, fa in qalla adaduhu, apabila jumlah sanadnya sedikit, apabila jumlah rawi-rawi di dalam sanadnya sedikit, فَإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Maka jumlah rawi yang sedikit ini ada dua kemungkinan. Mungkin dia berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah dari seorang rawi kepada Nabi jumlahnya sedikit. أَوْ إِلَى إِمَامٍ di sifatin aliyah, atau kepada seorang imam yang punya sifat aliyah, sifat yang tinggi. Iya, seperti dia mempunyai hafalan misalnya fikihnya, dia faqih atau babatnya bagus, atau dia punya tasnif atau yang semisal dengannya. Ya, di sifatin aliyah, dia mempunyai sifat yang tinggi, ka syu'bah, seperti diberi contoh di sini syu'bah, yaitu syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. Beliau seorang ahli hadith yang terkenal. Ya, sebagiannya menyebut beliau dengan panggilan Amirul Mukminin fil Hadith. Ya, jadi ulu ada dua macam. Ada ulunya sanadnya sedikit, berhenti kepada Nabi. Dari yang sanad sedikit, bukan kepada Nabi, tapi kepada imam tertentu. Ya, seperti Syu'bah. Seperti Syu'bah, Malik, Ats-Tsauri, Syafi'i, Al-Bukhari, Muslim, dan semisal dengannya. Kata beliau, fal-awwalu al-ulul mutlaq. Yang pertama, itu disebut sebagai ulu mutlaq. Iya. Jadi yang pertama yang sanadnya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut ulu apa? Mutlaq. Wasani, yang kedua an-nisbi, dia disebut al-ulu an-nisbi. Ya, bukan mutlak, sebab dia sanadnya tinggi kepada imam tertentu saja, bukan langsung kepada Nabi. Pada seorang imam saya. Jelas ya? Baik. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah masuk di pelalaman pembahasan bentuk dari sanad itu. Sifat sanad. Jadi sanad ada yang sifatnya ali, tinggi. Apa artinya sanad ali, sanad yang tinggi? Yaitu perawinya sedikit. Perawinya apa? Sedikit. Kalau sanad nazil itu kebalikan dari Ali. Dia sanad yang turun, rawinya banyak. Perawinya banyak. Contoh misalnya, saya beri contoh ya. Contoh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari antara beliau dan antara Nabi, kalau ukuran biasanya antara beliau dan antara Nabi itu 5 atau 4 orang ukuran biasanya. Antara beliau dan antara Nabi berapa? 5 atau 4 orang. Kapan beliau punya sanad antara beliau dan antara Nabi cuma 3 orang, maka ini disebut apa? Disebut Ali. Sanad tinggi. Sebab jumlah rawinya semakin sedikit. Kapan beliau punya hadith antara beliau dan antara Nabi 7 orang, maka ini disebut apa? Nazil. Sanadnya turun. Sanadnya turun. Iya. Dan di Sahih Al-Bukhari riwayat beliau antara beliau dan antara Nabi, perantara antara beliau dan antara Nabi 3 orang di Sahih Bukhari itu hanya 22 hadits saja. Iya. Hanya berapa? 22 hadits. Ya. Adapun Imam Muslim, Abu Daud dan Nasa'i tidak ada. Sanad tiganya itu enggak ada. Sulasi namanya. Yang tiga namanya apa? Sulasi. Iya. Demikian pula At-Tirmidzi, beliau hanya mempunyai satu hadits saja dengan sanad sulasi At-Tirmidzi. Kalau Ibnu Majah ada beberapa hadits ya, dia miliki. Baik. Kalau Imam Ahmad, beliau punya sulasi lebih dari 300. Ya, dan itu wajar ya untuk Imam Ahmad, sebab dia levelnya di atas siapa? Bukhari. Ya, biasanya antara Imam Ahmad dan Nabi 4 orang biasanya. Maka kalau beliau dapat 3, itu biasa. Ali cuman lebih dianggap wajar. Kalau Imam Malik antara beliau dan antara Nabi 3 orang, itu biasa. Bukan Ali namanya kalau Imam Malik. Jelas ya? Ya. Antara beliau dan antara Nabi 3 orang. Tapi kalau antara beliau dan antara Nabi cuma 2 orang, nah ini bisa jadi apa? Jadi Ali. Dipahami? Jadi mengukur al-ulu dan nuzul itu dilihat di mana masanya. Ya. Di mana masanya, di mana tempatnya. Jelas ya? Ya. Kalau seperti sekarang ini misalnya, kita hidup di sekarang ini. Ya. Mungkin kebanyakan orang yang punya sanad bersambung kepada penulis kutubus sitah, mungkin jumlahnya 20-an. Tapi kalau ada yang sampai 18, ini sudah dikatakan isnad apa? Ali. Ya, karena kita di masa ini enggak mungkin kita dapat 3. Iya kan? Tidak mungkin. Ya. Demikian. Maka al-ulu dan nuzul itu dilihat di masa dan tempatnya. Jadi kalau alinya langsung kepada Nabi itu disebut ulu apa? Ulu mutlak. Iya. Ulu mutlak. Tapi kalau tidak kepada Nabi, hanya kepada seorang imam misalnya, maka dia disebut ulu apa? Ulu nisbi. Dia ali juga tapi sifatnya apa? Sifatnya nisbi. Dan ulu nisbi ini terbagi 4. Ulu nisbi terbagi berapa? terbagi empat. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, wa fihi al-muwafaqah. Wa fihi hanya kembali kepada apa? Yang terdekat, yaitu ulu nisbi. Pada ulu nisbi ada yang disebut al-muwafaqah. Iya. Pada ulu nisbi ada yang disebut apa? Al-muwafaqah. Al-muwafaqah, ya ini istilah ya, kalau dari sisi bahasanya, muwafaqah dia mencocoki, bersepakat. Tapi yang dimaksud muwafaqah apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar terangkan istilah ini. Wahiyya al-wusulu ila syaihi ahadil musannifina min gairi tariqihi. Al-muwafaqah adalah seorang sampai ke syekh salah seorang dari musannif, dari penulis, seorang penulis, min gairi tariqihi, tidak melalui jalannya. Iya, tidak melalui jalannya. Baik. Ini al-muwafaqah. Ya, jadi bentuknya diterangkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Contohnya rawa Al-Bukhari an Qatada an Malik haditsan. Contoh Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Qatada, dari Malik sebuah hadits. Kata beliau, "Falau rawainahu min tariqihi bainana wa baina Qutaibah samaniyah." Kata beliau, kata Ibnu Hajar, andai kata kami riwayatkan hadits ini melalui jalur Al-Bukhari, maka antara kami dan antara Qutaibah ada 8 orang. Ya, antara kami dan Qutaibah, kata Ibnu Hajar, ada berapa? 8 orang. Tapi kata beliau, kalau kami riwayatkan hadits yang sama dari jalan Abul Abbas As-Sarraj dari Qutaibah, maka antara kami dan antara Qutaibah hanya 7 orang saja. Hanya apa? 7 orang saja. Jelas sampai sini? Sekarang Al-Bukhari. Iya. Contoh ya, Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Qutaibah, dari Malik. Ya. Dari Qutaibah, dari Malik. Sekarang datang Ibnu Hajar, dia punya sanad. Kalau dia riwayatkan lewat jalur Bukhari, antara Ibnu Hajar dan Bukhari ada 7 orang. Maka dia kalau sampai ke Qutaibah, antara Ibnu Hajar dan Qutaibah berapa? 8 orang semuanya dengan Al-Bukhari. Tapi kalau dia pakai jalur lain, dia pakai jalur Abu Abbas As-Sarraj, antara Ibnu Hajar dan Abu Abbas As-Sarraj cuma 6 orang. Jadi tambah dengan Abu Abbas 7, langsung sampai Qutaibah. Berapa? 7. Di sinilah disebut muwafaqah. Sebab kalau dia lewat jalur Al-Bukhari 7, dia lewat jalur As-Sarraj langsung ke Qutaibah, jumlahnya lebih apa? lebih sedikit. Jadi seakan-akan dia bersepakat langsung dengan gurunya siapa? Al-Bukhari. Dia ulu. Tapi ulunya di mana? Ulunya sampai di Kutaibah saja. Inilah dikatakan ulu nisbi. Kalau mutlak berarti sampai ke mana? Ke Nabi. Sampai ke Nabi. Jelas sampai sini? Baik. Ini contoh al-ulu dalam bentuk muwafaqah. Kemudian kata beliau, ulu jenis yang kedua, ulu nisbi jenis yang kedua, al-badal. Iya. Ulu nisbi jenis yang kedua, al-badal. Al-badal itu apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar terangkan. Al-badalu wal-badalu wa huwa al-wusulu ila syekhi syekhihi kadalik. Iya. Al-badal yaitu sampai kepada guru si penulis. Bukan kepada gurunya. Kalau muwafaqah kepada guru si penulis. Ini kepada gurunya si penulis. Iya. Baik. Itu yang disebut badal. Ibnu Hajar memberi contoh sama seperti itu. Tapi dia sebut ada riwayat lain. Ya. Yaitu dia punya riwayat dari jalur siapa? Al-Qa'nabi. Dia punya jalur dari riwayat Al-Qa'nabi. Jelas ya? Al-Qa'nabi dari Malik. Ya, mungkin saya beri contoh lain supaya lebih bagus. Iya. Sekarang kita lihat Abu Nuaim Al-Asbahani. Abu Nuaim Al-Asbahani ini beliau punya mustakhraj ala sahih al-Bukhari. Iya, beliau keluarkan sahih Bukhari itu semua hadis-hadisnya dengan jalur periwayatan beliau sendiri. Sekarang kita lihat bentuk ulu ya. Abu Nuaim anggaplah Al-Bukhari meriwayatkan hadis. Al-Bukhari berkata haddatsana Ishaq bin Ibrahim ابن راهوي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك disebutkan hadisnya titik ya ya Ishaq Abu Nuaim kalau ingin meriwayatkan hadis lewat jalur Al-Bukhari sanad Abu Nuaim antara dia dengan Al-Bukhari ada dua orang fulan dan fulan ada dua orang ya kalau dia lewat Al-Bukhari antara Abu Nuaim dan Abdul Razak berapa orang? Hah? 4 orang. Sudah 2 ini gurunya kepada Al-Bukhari. Bukhari dan Ishaq sudah berapa? 4 orang. Tapi kalau dia pakai jalur lain, antara dia dan Abdul Razak cuma 2 orang saja. Sebab Abu Nuaim pernah berguru kepada siapa? At-Tabarani, Sulaiman bin Ayyub Tabarani. Ya. At-Tabarani mengambil hadis dari Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari. Beda ya dengan Ibn Rahawai. Sama namanya dan nama ayahnya, tapi bedanya Ibn Rahawai itu Ad-Dabari. Dan Ad-Dabari ini orang yang paling terakhir mengambil hadis dari Abdul Razzaq. Masih muda umurnya dia mengambil. Dan Abdul Razzaq sudah tua. Karena itulah dia juga terakhir meninggalnya. Dan Abu Nuaim dan At-Tabarani awal kali dia menuntut ilmu, dia mengambil dari Ad-Dabari. Bahkan katanya disebut dia mimpi. Ya, di dalam mimpinya Nabi memerintah supaya dia apa? Mengambil dari Ad-Dabari langsung. Ya. Jadi Abu Nuaim dari mudanya langsung mengambil kepada Ad-Dabari. Sehingga menjadi ahli sanad dua ini. Ya, dan Abu Nuaim mengambil dari At-Tabarani. Akhirnya antara Abu Nuaim ke Abdul Razak cuma 2. At-Tabarani, Ishaq Ad-Dabari. Cuma berapa? Cuma 2. Kalau dia riwayatkan lewat Al-Bukhari akan menjadi 4 orang. Akan menjadi 4 orang. Jadi sini Ali. Ali menuju kemana? Kalau dilihat kepada Abdul Razak. Dilihat kepada Abdul Razak As-San'ani. Baik. Ini bentuk yang kedua dari Al-Ulu. Ulu apa namanya ini? Ulu Nisbi. Sebut Al-Badan. Iya. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa kata beliau wal musawah. Ulu yang ketiga al musawah. Wa hiya istiwa'u adadil isnadi min ar-rawi ila akhirih. Ma'a isnadi ahadil musannifin. Iya. Al-musawah itu, al-musawah adalah seimbangnya jumlah rawi sanad dari awal sampai akhirnya dengan sanad salah seorang dari penulis buku. Iya, sanad salah seorang dari penulis buku. Jadi bukan hadis itu yang dia apa? Dia lihat, tapi dia punya sanad. Dilihat dari jumlah umumnya, bukan pada hadis tertentu. Kalau ini kan hadis tertentu. Abdul Razak meriwayatkan hadis tertentu, ketemu di hadis tertentu ini. Kalau ini tidak. Ibnu Hajar memberi contoh. An-Nasai misalnya pernah meriwayatkan hadis nazil, turun sekali riwayatnya An-Nasai. Sehingga antara An-Nasai dan antara Nabi jumlahnya 11 orang. Ini kan turun sekali ya. Antara An-Nasai dan antara Nabi jumlahnya berapa? Hah? Jumlahnya 11 orang. Biasanya An-Nasai antara beliau antara Nabi 5. Ya. 6. Dan kadang beliau Ali menjadi 4. Jelas ya? Ini turun. Jadi berapa? Jadi 11. Ya. Ibnu Hajar berkata, baik, ini masih di anu ya, masih afwan, ini masih di hadith yang sama. Ibnu Hajar masih menyebut di hadith yang sama. Kata beliau, andai kata hadith yang sama yang antara An-Nasai kerawi antara An-Nasai dan Nabi 11 orang, ternyata kata Ibnu Hajar dengan hadith yang sama tapi dengan sanad lain antara kami dan antara Nabi cuma 11 orang. Jadi Ibnu Hajarnya antara beliau dan antara Nabi berapa? 11 orang, maka kami pun menyamai An-Nasai. Ya, dia dikatakan nisbi sebab dihitung kepada sanadnya siapa? An-Nasai saja. Ya, dan dikatakan ulu mutlak. Jelas ya? Namun sanad yang seperti ini, kalaupun ada, itu pasti ada masalah di dalamnya. Karena itu Ibnu Hajar ingatkan, ya, dengan kita menutup pandang kondisi sanadnya. Ya. Nah, bisa dilihat bagaimana kondisi apa? Sanadnya. Baik. Ini yang disebut dengan apa? Al-Musawah. Yang keempat, Al-Musafaha. Al-Musafaha sama jumlahnya, tapi bukan bersama penulis, tapi bersama murid penulis. Bersama murid siapa? Si penulis. Iya. Itu Al-Musafaha. Nah, kenapa dikatakan Musafaha? Sebab antara dia dan antara murid penulis, itu sama jumlah sanadnya. Jadi seakan-akan dia dengan murid si penulis sama kedudukannya. Sama-sama bersalaman dengan siapa? Dengan gurunya. Karena itu disebut musafaha. Baik. Dan ini jelas ya. Jadi kalau misalnya apa? Periwayat dari An-Nasai. Iya. Anggaplah misalnya Imam Muslim turun riwayatnya. Iya. Ibrahim bin Sufyan meriwayatkan dari Muslim. Iya. Imam Muslim antara Ibrahim dan Imam lalu riwayat Imam Muslim antara Nabi menjadi 8 orang. Datang Abu Nuaim antara dia dan antara Nabi hadis yang sama juga jumlahnya berapa? 8 orang. Maka ini disebut bentuk apa? Bentuk musafaha. Jelas ya? Bentuk dari musafaha. Jadi ini empat jenis al-ulu nisbi. Ya, secara global, ulu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ulu nisbi dan ada ulu mutlak. Ulu nisbi terbagi berapa? Terbagi empat. Ya, dan ada jenis ulu yang lain sebenarnya. Ada jenis ulu yang lain belum diterangkan di sini oleh Ibnu Hajar dan ia dijelaskan oleh Ibnu Shalah. Di antara bentuk ulu yang lain adalah ulu dari sisi wafatnya seorang rawi. Ya. Anggap misalnya riwayat Al-Baihaqi dari Al-Hakim. Al-Baihaqi meriwayatkan dari siapa? Dari Al-Hakim. Riwayat Al-Baihaqi kalau meriwayatkan dari Al-Hakim itu lebih tinggi daripada riwayat Abu Bakar bin Khalaf meriwayatkan dari Al-Hakim. Iya. Sekarang ada seorang rawi. Ya, ada seorang rawi di atas diriwayatkan dari gurunya dari Al-Baihaqi dari Al-Hakim. Kemudian rawi yang sama dia juga punya riwayat dari gurunya dari Abu Bakar bin Khalaf dari Al-Hakim. Kalau jumlah rawi sama jumlahnya antara rawi itu dan guru Al-Hakim cuma 2 orang. Jelas ya? Sanad yang satu juga antara dia dan Al-Hakim 2 orang juga. Tapi kalau dia melalui jalur Al-Baihaqi itu lebih ahli. Kenapa? Kenapa lebih ahli? Sebab Al-Baihaqi meninggal tahun 458 Hijriah. Al-Baihaqi tufiya meninggal tahun 458 Hijriah. Kalau Ibnu Khalaf dia meninggal tahun 487. Ya. 400 berapa? 87, beda berapa tahun? Hah? Beda berapa tahun? Hah? 31? Nah, 29 ya. Beda 29 tahun. Ya. Jadi kalau lewat Al-Baihaqi, sanad rawi ini lebih apa? Lebih tinggi, karena Al-Baihaqi wafatnya lebih apa? Lebih dahulu. Jelas ya? Jadi ini ulu, dilihat dari bentuk wafatnya. Ulu jenis yang lainnya, ulu dalam bentuk taqaddumus sama. Ya, dalam bentuk dia mendengarnya lebih dahulu. Mendengarnya lebih dahulu. Ya. Andai kata misalnya, sama ya, anggaplah ini sama, Al-Baihaqi Abu Bakar bin Khalaf. Kita jangan lihat umurnya. Al-Baihaqi mendengar dari Al-Hakim tahun 380. Sedangkan Abu Bakar bin Khalaf mendengar dari Al-Hakim tahun 450. Ya. Berarti dahulu siapa? Al-Baihaqi. 70 tahun. Ya. Kalau begitu dia lebih dahulu dari sisi taqaddumus sama. Taqaddum as-sama. Jelas ya? Baik, ini jenis ulu yang lain. Ya, itu ulu semuanya. Kebalikan dari ulu namanya apa? An-nuzul. Namanya an-nuzul. Ya, selesai sudah ya pembahasan al-ulu wan-nuzul. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yang ke-10, seputar riwayat aqran. Riwayat aqran. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, fa in tasharaka ar-rawi wa man rawa anhu fi sinni wal-luqi fa huwa al-aqran. Apabila seorang rawi dan muridnya yang meriwayatkan darinya bersyarikat dalam umur dan dalam al-luqi, perjumpaan, fa huwa al-aqran. Maka ini disebut riwayat apa? Riwayat al-aqran. Jadi ada rawi. Ya, ada dua orang rawi. A dan B misalnya. Sama dari sisi umur. Ya, maksudnya dari sama dari sisi umur enggak harus dia lahir tahun yang sama. Ya, rawi yang pertama lahir tahun 200 Hijriah enggak diharuskan rawi yang kedua lahir tahun berapa? 200 Hijriah juga. Ya. Tapi dari sisi umur dekat umurnya. Yang sana 200, yang sana misalnya 210. Itu dekat, biasa. Jadi sama dalam umur, wal-luki. Dan guru yang dia jumpai. Guru yang dia jumpai. Ya, ini murid Al-Bukhari. Sana juga murid Al-Bukhari, sama. Ya. Dia berguru dari Abu Daud, sana juga berguru dari Abu Daud. Jadi dari sisi umur, ya sama. Dan dari sisi guru-guru yang dijumpai juga mirip. Maka ini disebut apa? Disebut aqran. Jadi kalau salah satu dari keduanya meriwayatkan kepada yang lainnya, maka dia disebut riwayat aqran. Aqran itu dari kata qarin. Qarin itu orang yang selevel dengannya, setingkat. Jadi riwayat orang yang selevel dengannya meriwayatkan darinya. Iya. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa kita tahu riwayat aqran? Ya. Jawabannya supaya kita tahu. Ya. Jadi kalau ada riwayat aqran diperiksa umurnya mirip, jangan disangka oh ini kelihatannya ada tambahan di sini, mungkin al-mazid bi muttasil asanid. Ya. Tidak ya? Tapi memang ada riwayat-riwayat apa? Riwayat-riwayat aqran. Baik. Ada riwayat-riwayat aqran. Nah, riwayat aqran itu banyak contohnya seperti ya Sulaiman At-Taimi dan Mis'ar bin Kidam. Sulaiman At-Taimi dan siapa? Mis'ar bin Kidam. Iya. Ini dua orang rawi selevel. Tabaqatnya sama. Dia sama tabaqatnya. Iya. Jadi kalau dikatakan sama umur dan berjumpaan guru, itu bahasa lainnya sama tabaqatnya. Sama tingkatan sanadnya. Ya, nanti akan datang ya Ibnu Hajar memberi definisi tabaqat nanti. Dan ini penggunaan tabaqat penting kita pahami. Ya, penggunaan tabaqat. Karena itu di takrib beliau bagi tabaqat itu. Ini dari tabaqat keempat, sana dari tabaqat keenam. Ya, sana dari tabaqat keberapa? Kedelapan. Ya, jelas ya? Baik. Dan tidak mengerti tabaqat ini, nah ini yang apa namanya akan membuat seorang itu bikin hal-hal yang aneh bin ajaib. Kalau dia tidak mengerti tabaqat-tabaqat rawi. Iya. Ya, misalnya ada rawi misalnya, Guru Al-Baihaqi. Mau cari biografi Guru Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ini tabaqatnya dari penulis Kutubus Sittah, dia dua tabaqat ke bawah lagi Al-Baihaqi. Ya, kalau tabaqat Kutubus Sittah dibagi oleh Ibnu Hajar menjadi 12, tabaqat terakhir tabaqat 12, berarti Al-Baihaqi ini kalau ditambah menjadi tabaqat ke-14 atau 15. Jadi kalau Al-Baihaqi punya guru, ya, itu di tabaqat ke-14. Ya, maka orang yang tidak mengerti tabaqat, biasanya dia cari di takribut tahdib nama rawinya. Ya, itu tidak mungkin ada di situ. Sebab itu belum lahir rawinya dan tidak ada biografi di situ. Jelas ya? Jadi mengerti tabaqat itu harus bagi seorang yang ingin mempelajari ilmu hadis. Ya, kalau tidak dia akan jatuh dalam hal yang aneh dan menakjubkan. Ya, di antara contoh kenyataan, ada orang yang mentahkik sebuah buku. Di buku itu disebut biografi Imam Malik. Ya. Katanya Imam Malik ini dari rawi yang meriwayatkannya, disebut di dalam buku itu ya, dari rawi yang meriwayatkan dari Imam Malik, Ibnu Wahab Al-Qa'nabi dan Ma'an, disebut Ma'an di situ. Nama apa? Ma'an. Datang si muallik, dia kasih ta'lik. Ma'an ini ya, adalah Ma'an bin Yazid. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Ya. Masuk akal? Ada rawi namanya Ma'an meriwayatkan dari Imam Malik. Dari Imam Malik tingkatannya di mana? Tabi'ut tabi'in Imam Malik. Ya, dari sigar tabi'it tabi'in. Ya, antara beliau dan antara Nabi dua orang, Imam Malik. Tiba-tiba dia mengatakan, murid Malik yang bernama Ma'an, namanya Ma'an bin Yazid. Ma'an sahabat, ayahnya juga sahabat. Ya. Ini karena tidak mengerti, tabaqat riwayat. Ya, dia cuma dapat hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, atau hadis riwayat Bukhari Muslim itu yang disebut oleh Imam Nawawi di Riyadus Salihin. Ya, ketika Ma'an dan anaknya Yazid, apa ketika Yazid dan anaknya Ma'an bertengkar masalah apa? Masalah sedekah. Ayahnya bersedekah, dititip sama satu orang, datang anaknya Ma'an, diambil sedekah itu. Dia bilang, saya lebih berhak. Datanglah kepada Nabi, kata Nabi, ya, kamu sudah dapat pahala wahai Yazid, dan kamu wahai Ma'an, kamu sudah dapat apa? Bagi kamu apa yang kamu ambil. Ya. Dia baca hadis itu, langsung dia tafsirkan Ma'an di sini, Ma'an bin siapa? Bin Yazid. Ini tidak mengerti tabaqat rawi namanya. Jelas ya? Dan yang lucunya, ya, yang mentakliknya itu dokter. Ya. Tapi bidangnya bukan di bidang ilmu hadis, di bidangnya bidang lain. Ya, itulah kalau seorang masuk ke dalam sesuatu yang bukan bidangnya, dia akan mendapatkan apa? Mendatangkan sesuatu yang menakjubkan. Ya. Kalau ahli pertanian dia bicara masalah, dia kasih resep ke orang yang sakit, wah, bisa-bisa habis orang yang sakit itu. Kalau dikasih resep pupuk misalnya atau racun, ya. Baik. Maka demikian pula di sini. Ya, jadi mengerti tabaqat. Jadi sekarang pembahasan akran, akran itu riwayat dua orang satu tabaqat. Contohnya tadi, Sulaiman bin Bilal At-Taimi dan siapa? Mis'ar bin Kidam. Mis'ar bin Kidam. Ini satu tabaqat. Sulaiman meriwayatkan dari Mis'ar. Berarti ini riwayat apa namanya? Riwayat Aqran. Riwayat Aqran. Jelas ya? Baik. Dan kadang Aqran itu berkumpul pada satu tempat. Ya. Al-Hakim memberi contoh di Ulumul Hadith. Sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal. Ya. Catnya Ahmad bin Hanbal. Meriwayatkan dari Zuhair bin Harb. Abu Haythama. Dari Yahya bin Ma'in. Dari Ali bin Al-Madini. Dari Ubaidullah bin Mu'ad. Dari ayahnya Mu'ad bin Mu'ad. Dari Syu'bah. Ya. Bayangkan. Imam Ahmad dan empat rawi setelahnya itu satu tabaqat, selevel semuanya. Selevel. Ahmad dari Zuhair bin Harb ini satu level ya. Yahya bin Ma'in ini kawan berjalannya Imam Ahmad. Ali bin Al-Madini ini juga selevel dengan beliau. Ubaidullah bin Mu'ad juga masih selevel. Nanti Mu'ad, Ubaidullah bin Mu'ad meriwayatkan dari ayahnya, itu ayahnya di tabaqatnya di mana? Sudah di atas sudah, di bawah mereka. Jadi Imam Ahmad dan empat rawi setelahnya ini satu tabaqat. Kalau begitu ini riwayat Aqran. Sebagian mereka meriwayatkan kepada sebagian lain, jumlahnya berapa? Jumlahnya 5 orang. Iya. Dan ini mungkin riwayat yang paling banyak. Nah. Jelas ya? Baik, ini buku tentang apa namanya? Ini riwayat tentang Al-Aqran. Tentang Al-Aqran. Dan ada buku khusus ditulis dalam hal ini. Ad-Darqutni punya buku. Ad-Darqutni tentang Mudabbaj. Ada Al-Khatib Al-Baghdadi memiliki buku tentang hal ini. Demikian pula Abu Syekh Al-Asbahani. Beliau memiliki buku tentang Aqran. Iya. Tentang Aqran. Iya. Selesai pembahasan Aqran. Jadi sudah dipahami sini ya, apa itu riwayat Aqran. Ini istilah sudah. Si fulan dari fulan, oh ini dari riwayatul Aqran. Jelas ya? Dari riwayat Al-Aqran. Baik. Sekarang bentuk yang kedua. Kata Ibnu Hajar. Dan ini pembahasan kita yang ke-11. Seputar riwayat Mudabbaj. Kata Ibnu Hajar rahimahullah. Wa in rawa kullun minhuma lil akhar fal mudabbaj. Ya, kalau setiap dari keduanya meriwayatkan dari yang lainnya, maka itu disebut apa? Disebut mudabbaj. Ya. Jadi Aqran itu ternyata ada syaratnya. Syaratnya 2 orang satu tabaqat, hanya salah seorang dari keduanya meriwayatkan dari yang lainnya. Seperti tadi contoh Sulaiman At-Taimi meriwayatkan dari siapa? Hah? Mis'ar bin Kidan. Hanya diketahui ada riwayat Sulaiman At-Taimi dari Mis'ar. Adapun riwayat Mis'ar dari Sulaiman tidak diketahui ada. Maka ini riwayat Aqran. Tapi kalau diketahui Mis'ar juga meriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi, itu bukan lagi riwayat Aqran namanya. Sebab ini sudah timbal balik. Inilah yang disebut apa? Mudabbaj. Contoh. Imam Malik dan Imamul Auza'i satu tabaqat. Satu tingkatan. Imam Malik meriwayatkan dari Al-Auza'i. Al-Auza'i juga meriwayatkan dari siapa? Imam Malik. Jadi riwayat Malik kepada Al-Auza'i dan Al-Auza'i kepada Imam Malik ini disebut riwayat apa? Disebut mudabbaj. Disebut riwayat mudabbaj. Iya. Baik. Dan Ad-Darqutni menulis buku khusus di sini tentang mudabbaj. Ya. Dan ini terjadi mudabbaj ini di banyak tabaqat. Seperti Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Aisyah juga meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Hurairah. Seperti Az-Zuhri meriwayatkan dari Abu Zubair. Abu Zubair juga meriwayatkan dari Az-Zuhri. Nah, itu di tingkatan tabi'in. Baik. Ini yang disebut dengan al-mudabbaj. Iya. Jadi antum lihat ya, luar biasa hadis. Ya, karena itu mereka kalau meriksa sanad Itu luar biasa kenikmatannya. Oh ini Masya Allah, riwayat Akran ini. Kita lewat. Baca sanad lagi. Oh ini riwayat Mudabbaj. Ya. Karena itu, ya, mereka sangat asyik kalau sudah membaca hadis. Nah, jelas ya? Baik. Jadi ini riwayat Al-Aqran dan Mudabbaj. Dan sampai hari ini pun, riwayat Mudabbaj itu masih ada. Ya. Guru kami, Syekh Ahmad An-Najmi, beliau punya sanad periwayatan pada Nabi. Dan guru kami, Syekh Abdullah bin Abdulaziz bin Aqil, juga punya sanad periwayatan sampai kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan alhamdulillah dua-duanya saya juga meriwayatkan dari mereka berdua. Ada ijazah periwayatan. Syekh Ahmad memberi ijazah kepada Syekh siapa? Ibn Aqil. Dan Syekh Ibn Aqil juga memberi riwayat kepada Syekh Ahmad. Jadi mereka riwayatnya apa? Riwayatnya Mudabbaj. Dan ini satu tabakat, satu tingkatan. Ya. Sebab dua Syekh ini, ya, bisa dikatakan apa? Satu tingkatan. Walaupun Syekh Ibn Aqil umurnya lebih tua. Umurnya lebih tua. Jelas ya? Maka Syekh Ahmad katanya pernah bilang ke Syekh Ibn Aqil, katanya, Syekh, kamu ini sudah menjadi Syekh waktu itu. Kami masih kecil, kata Syekh Ahmad. Maksudnya dia sudah menjadi qadi di Jizan. Dan Syekh Ahmad masih belajar. Iya. Dan Syekh Ibn Aqil meninggal dalam umur yang sudah mendekati 100 atau lebih 100. Saya lupa. Iya. Rahimahullahu ta'ala. Nah, dan di masa ini beliau termasuk orang yang paling tinggi sanadnya meriwayatkan Kutubus Sittah. Paling tinggi sanadnya meriwayatkan Kutubus Sittah. Ya, dan biasanya syekh-syekh yang seperti ini yang mempunyai sanad tinggi. Jadi beliau menuntut ilmu dari kecil, meninggalnya apa? Umurnya panjang. Ya, datang murid yang masih muda umurnya mengambil hadis dari syekh ini, umurnya juga panjang. Akhirnya sanadnya menjadi apa? Sanadnya menjadi ahli. Ya. Jadi secara umum ini juga Mudabbaj. Dan Mudabbaj ini terjadi. Ya. Dari masa ke masa. Di tabaqat sahabat ada Mudabbaj. Ada riwayatul aqran. Di tabaqat tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Di bawahnya lagi. Taba'ul atba. Ya. Kemudian. Apa? Di bawahnya lagi. Ya. Semuanya ada tingkatan-tingkatannya. Ada riwayat-riwayatnya. Baik. Selesai riwayat Mudabbaj. Kemudian kata beliau, wa in rawa amman dunahu fal akabiru anil asagir wa minhu al aba anil abna. Iya. Dan kalau dia meriwayatkan dari orang yang di bawahnya, iya. Bukan satu tabaqat. Kalau tadi satu tabaqat ya Al-Aqran dan Mudabbaj itu apa? Satu tabaqat. Tapi kalau ini tidak, dia meriwayatkan dari orang yang tabaqat di bawahnya. Tabaqat di bawahnya. Ya, makanya seperti ini disebut riwayat al-akabir anil asagir. Riwayat orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Dan masuk juga di dalam cabang ini riwayat ayah meriwayatkan dari siapa? Meriwayatkan dari anaknya. Ayah yang meriwayatkan dari anaknya. Iya. Baik. Ini riwayatul akabir anil asagir. Apa faedah mengetahui riwayatul akabir anil asagir? Jangan sampai ada yang menyangka sanad itu terbalik. Wah, ini kok ada ayah meriwayatkan dari anaknya? Oh, ini terbalik ini sanadnya ini. Harusnya anak meriwayatkan dari siapa? Dari ayah. Ini kalau orang tidak tahu. Tapi kalau dia tahu ada riwayat yang seperti ini, maka dia akan teliti memeriksa riwayat. Baik. Al-Iraqi mengatakan bahwa dasar bolehnya riwayat seperti ini itu karena Nabi SAW meriwayatkan dari Tamim bin Aus Ad-Dari tentang kisah Jasasa. Anda tahu ya kisah Jasasa di Sahih Muslim. Jadi Tamim bin Aus Ad-Dari bersama kawan-kawannya, waktu itu belum Muslim, mereka terdampar di sebuah pulau. Ya, kemudian berjumpa dengan makhluk bisa berbicara, tidak diketahui mana kubul dan duburnya. Itulah Jasasa. Dia perkenalkan, nama saya Jasasa. Kemudian Jasasa mengantarnya ke sebuah tempat, di situ Dajjal. Dan Dajjal bertanya kepada siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari. Kisah ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan kepada siapa? Para sahabat. Jadi Nabi meriwayatkan kepada siapa? Ya, Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini kata Liraqi. Ini sumber dalil untuk bolehnya riwayat ini. Dan seperti ini banyak ya. Seperti ini banyak. Nah, ya, dari orang-orang yang umurnya lebih tua, meriwayatkan dari yang lebih muda. Meriwayatkan dari yang lebih muda. Contoh misalnya, ya, contoh Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Imam Malik lebih tua dari Abdullah bin Dinar. Maka diriwayat Al-Akabir Anil Asagir. Contoh lain, ya, Salih bin Kaisan meriwayatkan dari Az-Zuhri. Salih bin Kaisan lebih tua daripada siapa? Az-Zuhri. Maka ini dari riwayat Al-Akabir Anil Asagir. Contoh lain, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai meriwayatkan dari Ubaidullah bin Musa. Ubaidullah bin Musa ini, ya, di bawah umurnya lebih muda daripada siapa? Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Maka ini riwayatul akabir anil asagir. Iya. Baik. Kemudian kata Al-Hafiz Ibn Hajar, wa minhu al-aba'u anil abna. Dan ada juga riwayat ayah meriwayatkan dari siapa? Dari anaknya. Seperti Wa'il bin Daud, dia meriwayatkan dari anaknya Bakr bin Wa'il. Iya. Wa'il bin Daud meriwayatkan dari anaknya siapa? Bakr bin Wa'il. Nah, dan seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau meriwayatkan dari anaknya Al-Fadl bin Abbas. Meriwayatkan dari anaknya Al-Fadl ibn Abbas. Iya. Iya. Dan ada contoh lain di sini, tidak disebut oleh Al-Hafidh. Riwayat paman dari keponakannya. Iya. Riwayat paman dari siapa? Dari keponakannya. Ya, kemarin lewat ya di Sunan Nabi Daud. Ada yang ingat ikhwan namanya? Hah? Hah? Ah, Ilham. Ya ini. Kain. Baik, insya Allah nanti saya susulkan nanti namanya. Jadi ada riwayat paman dari apa? Dari kemenakan. Ini sama ya, dari Al-Akabir Adal Asagir. Kemudian kata beliau, wa fi aksihi kasrah. Nah, ini pembahasan yang ke-13 seputar Al-Asagir dari Al-Akabir. Ini keliru ya di ininya. Pembahasan yang ke-12 harusnya riwayat Al-Akabir dari Al-Asagir, begitu ya, diganti tadinya. Yang ke-13 riwayat Al-Asagir dari Al-Akabir. Jadi Al-Asagir dari Al-Akabir itulah riwayat kebanyakan. Karena itu Al-Hafidh mengisyaratkan di sini kasrah sangat banyak, fi aksihi kebalikannya sangat banyak. Ya, sebab memang asalnya riwayat seperti itu kan? Yang muda meriwayatkan dari siapa? Yang tua. Wa minhu man rawa an abihi an jaddihi. Dan sama seperti itu riwayat anak dari ayahnya dari kakeknya. Anak dari ayahnya dari apa? Dari kakeknya. Dan ini banyak sekali seperti Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi, Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. Iya. Dan banyak lagi. Baik, dan ada buku-buku khusus untuk riwayat dari ayahnya, dari kakeknya, itu ada buku-buku khusus tentang itu. Selesai ya. Kemudian pembahasan yang ke-14 seputar riwayat as-sabiq wal-lahiq. Kata beliau, wa in ishtaraka ithnani an shay'in wa taqaddama mautu ahadihima fa huwa as-sabiq wal-lahiq. Yani istilah berikutnya tentang riwayat as-sabiq dan apa? Al-lahiq. As-sabiq itu artinya yang terdahulu. Al-lahiq artinya yang datang apa? Yang datang belakangan. Ya, yang datang belakangan. Nah, Ibnu Hajar memberi contoh di sini. Riwayat apa? Al-Hafidh As-Silafi. Nah, As-Silafi, Al-Hafidh As-Silafi ini punya dua murid yang meriwayatkan darinya. Muridnya yang pertama itu sekaligus gurunya juga. Jadi riwayat, jadi ada tiga nama. Ya. Jadi Al-Hafidh As-Silafi beliau punya dua murid. Ya. Muridnya yang pertama Abu Ali Al-Bardani. Dan antum tahu Abu Ali Al-Bardani ini? Abu Ali Al-Bardani ini guru As-Silafi juga. Ya. Jadi ini dari riwayat apa? Abu Ali meriwayatkan dari As-Silafi, riwayat apa ini? Anil Al-Akabir, anaba? Anil Asagir. Jelas ya? Abu Ali Al-Bardani meriwayatkan dari As-Silafi. Abu Ali Al-Bardani ini meninggal di awal tahun 500 Hijriah. Ada seorang rawi yang meriwayatkan dari As-Silafi juga, namanya Abu Qasim Abdurrahman bin Makki. Dan dia meninggalnya agak belakangan, meninggal tahun 650 Hijriah. Jadi antara keduanya berapa? Berapa tahun? Hah? 150 tahun antara keduanya. 150 tahun. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi Abu Ali Al-Bardani ini disebut As-Sabiq. Abu Al-Qasim Abdurrahman bin Makki disebut apa? Al-Lahiq. Jadi As-Sabiq wal-Lahiq, dua orang bersyirikat meriwayatkan dari seorang guru, wafat antara keduanya sangat jauh. Jelas ya? Wafat antara keduanya sangat apa? Sangat jauh. Ini yang disebut As-Sabiq wal-Lahiq. Nah, ya ada contoh lain disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Seperti Al-Bukhari, beliau pernah meriwayatkan dari muridnya Abu Abbas As-Sarraj di dalam tarikhnya. Ya, Al-Bukhari punya dua murid. Baik. Jadi Al-Bukhari pernah meriwayatkan dari Abu Abbas As-Sarraj. Dan anda tahu Abu Abbas As-Sarraj ini? Dia murid siapa? Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari meriwayatkan dari muridnya. Iya. Apa afwan? Naam. Oh, ini lain ya pembahasannya lain. Ini Abu Abbas As-Sarraj murid Al-Bukhari. Ya, Abu Abbas As-Sarraj murid siapa? Al-Bukhari. Abu Abbas As-Sarraj meninggal tahun 256 Hijriah. Al-Bukhari ya, punya terbalik ya. Ya. Kita lihat Abu Abbas As-Sarraj. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Abbas As-Sarraj. Dan Abu Abbas As-Sarraj ini murid Al-Bukhari. Murid siapa? Al-Bukhari. Al-Bukhari meninggal tahun 256. Ya. Yang terakhir meriwayatkan dari Abu Abbas As-Sarraj adalah Abu Hasan Al-Khaffaf. Dia meninggal tahun 393 Hijriah. Jadi antara dia dan antara Bukhari berapa? Hah? Berapa? 7 terus 3 137. Iya. Gitu ya. Antara Al-Bukhari dan Abu Hasan Al-Khaf 137 tahun. Nah, Ini disebut riwayat apa? As-Sabiq wal-Lahiq. Jadi Al-Bukhari As-Sabiq, Abul Hasan Al-Khaffaf apa? Al-Lahiq. Jelas ya? Selesai sudah pembahasan As-Sabiq wal-Lahiq. Dan ini ada buku khusus ditulis dalam rawi-rawi yang seperti ini, As-Sabiq wal-Lahiq. Ada buku karya siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, ada buku karya Al-Khatib Al-Baghdadi dan buku Al-Khatib sudah dicetak. Nah, di antara faedah mengetahui As-Sabiq al-Lahiq ini, jangan sampai ada yang menyangka, oh ini terputus sanadnya, kok jauh sekali jaraknya. Ya, kenapa jauh sekali jaraknya? Ya, maka di antara manfaatnya bahwa diketahui supaya dikenal, ya, dikenal ada rawi yang jauh jarak wafatnya, jangan disangka ada yang terputus. Tulisan dalam hal ini kitab Al-Khatib Al-Baghdadi As-Sabiq wal-Lahiq. Kitabnya sudah dicetak dalam satu jilid. Muhaqqaq. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya. Pembahasan yang keberapa? Yang ke-15. Seputar riwayat muhmal. Iya. Kata Ibnu Hajar, wa in rawa an itsnaini muttafiqai al-ismi wa lam yatamayyaza fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanu al-muhmal. Kalau ada seorang rawi, dia meriwayatkan dari dua orang sama namanya tapi tidak bisa dibedakan, maka untuk menjelaskan yang muhmal ini dilihat kekhususan salah seorang dari keduanya. Dilihat kekhususan salah seorang dari apa? Dari keduanya. Iya. Seperti Al-Bukhari rahimahullah, beliau sering berkata di dalam sahihnya, haddatsana Muhammad. Menceritakan kepada kami siapa? Muhammad. Siapa Muhammad ini? Guru Al-Bukhari Muhammad kan banyak. Iya. Maka Muhammad di sini disebut apa? Muhmal. Ini istilahnya ya. Disebut muhmal. Iya. Disebut muhmal. Jadi kalau disebut muhmal, disebut nama tapi tidak jelas siapa orangnya. Tidak jelas siapa orangnya. Atau Al-Bukhari berkata, haddatsana Ishaq. Ishaq siapa? Beliau punya guru Ishaq bin Rahway, Ishaq bin Ibrahim, dan beliau punya guru Al-Kausaj, Ishaq bin Mansur Al-Kausaj. Siapa Ishaq? Hah? Tidak jelas. Ya, kan begitu? Ini muhmal namanya. Jadi yang muhmal ini bagaimana cara diketahuinya? Bagaimana cara mengetahuinya? Dilihat khususnya riwayatnya. Seperti contoh tadi Ishaq. Haddatsana Ishaq. Kita tidak tahu siapa Ishaq. Tapi ternyata setelah itu Ishaq berkata akhbarana fulan. Wah, ini ciri bahwa Ishaq adalah siapa? Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahway. Sebab Ishaq ibn Rahway biasanya dia memakai kata akhbarana. Iya. Sebab dia di dalam sigo periwayatan lebih mengunggulkan menggunakan kata akhbarana. Walaupun dia dengar langsung dari gurunya. Ini contoh ya untuk mengenal. Seperti Al-Bukhari berkata, haddatsana Muhammad. Beliau punya dua guru. Ada Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Dan Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Iya. Dan memang kalau dari sisi kehususan riwayat, kebanyakannya beliau paling ini dengan riwayat Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Itu guru besarnya. Walaupun Al-Bukhari kadang mentadlis namanya. Ini bentuk terlis syuyuh. Al-Bukhari kadang berkata haddatsana Muhammad bin Khalid. Haddatsana Muhammad bin Faris. Ya, padahal Muhammad bin Yahya nama lengkapnya Muhammad bin Yahya bin Khalid bin Faris. Dinisbatkan ke atas. Ya, karena ada masalah beliau di dalam masalah. Apa? Dituduh oleh Muhammad bin Yahya belakangan di dalam masalah khalqul Quran. oleh Al-Bukhari akhirnya namanya di apa? Disamarkan. Jelas ya? Baik. Maka ini tentang rawi muhmal. Iya, tentang rawi muhmal. Dan mengetahui rawi muhmal ini perlu apa? Kaidah-kaidah. Perlu kaidah-kaidah. Seseorang di dalam memisahkan, membedakan antara keduanya. Dibedakan antara keduanya. Iya. Ya, tidak menjadi masalah kalau rawi muhmal itu semuanya, anggaplah misalnya Muhammad ada dua kemungkinan, Muhammad bin Salam dan Muhammad bin Yahya, tapi dua-duanya thiqah. Itu tidak ada masalah kalau dua-duanya thiqah. Yang menjadi masalah kalau salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah dhaif. Salah satunya adalah apa? Dhaif. Iya. Salah satunya adalah dhaif. Ya, seperti antum bisa baca di muqaddimah silsilah hadis sahih jilid 3. Iya. Syekh Al-Albani di situ membantah seseorang. Membantah ya. Seseorang yang melemahkan hadis, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani di silsilah jilid 3. Kalau seorang diberi salam, dia baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia balas dengan lebih afdal. Bagaimana lebih afdalnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Ada tambahan apa? Wa maghfiratuhu. Ini tambahan wa maghfiratuhu, apa kedudukannya? Iya. Syekh Al-Albani menguatkan riwayat ini. Alasannya, dan beliau menguatkannya dengan satu sumber saya. Beliau bawakan sanadnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir. Ya. Al-Bukhari berkata, haddatsana Muhammad dari fulan Al-Wasiti. Muhammad ini kata beliau, dia adalah Muhammad bin fulan Al-Wasiti thiqah. Karena itu Syekh Al-Albani sahihkan apa? Haditsnya. Syekh Al-Albani dibantah oleh seorang dari penduduk Riyadh. Ya. Syekh Al-Albani tidak sebut namanya ya. Cuman saya ketahui setelah itu beliau adalah Syekh Abdus Salam bin Barjes. Ya, seorang penuntut ilmu juga di Riyadh dan beliau telah meninggal. Meninggal muda, rahimahullah. Murid Syekh Al-Fauzan. Ya, Syekh Abdus Salam menulis surat ke Syekh Al-Albani dan beliau menjelaskan bahwa Muhammad di situ bukan Muhammad yang diduga oleh Syekh Al-Albani. Tapi Muhammad di situ adalah Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dan Muhammad bin Humaid Ar-Razi ini sepakat orang-orang dari Maru bahwa dia ini kadzab. Sepakat orang-orang dari Rai, dia ini kadzab, pendusta. Ya. Maka menurut Syekh dari Riyadh ini, haditsnya lemah. Maka oleh Syekh Al-Albani subhanallah dibantah. Ya. Bantahan yang panjang. Dan antum lihat di situ bagaimana sisi ilmiah Syekh Al-Albani membantah. Untuk mengungkap siapa si Muhammad ini, Syekh Al-Albani beri tugas kepada salah seorang muridnya, tolong lacak Tarikh Al-Bukhari dari awal sampai akhir. Kalau Al-Bukhari gunakan kata Muhammad pada gurunya, Muhammad siapa yang dia inginkan? Dilacak dari awal sampai akhir. Dan beliau simpulkan, dia kesimpulan Syekh Al-Albani sudah tepat. Tapi antum lihat ya bagaimana nafas beliau di dalam apa? Di dalam mengungkap apa? Hukum yang beliau tegaskan. Dan ini pembahasan sangat ilmiah. Tapi sayangnya beliau hanya bertumpu pada riwayat Al-Bukhari saja di dalam tarikhnya. Ya. Setelah itu berkembang, ya antum tahu berkembang teknologi, gampang mencari pakai Syamila, pakai apa. Ya, akhirnya diketemukan bahwa hadits yang sama tidak hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja di dalam tarikhnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil dan diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Dan perlu diketahui Syu'abul Iman di masa Syekh Al-Albani belum dicetak. Syekh Al-Albani banyak menukil dari manuskripnya. Iya. Dan Al-Kamil karya Ibnu Adi walaupun dicetak setelah itu namun sulit mencari hadis di dalamnya. Jelas ya? Dan di dua sumber ini disebutkan hadisnya dengan jalan yang dengan lafaz yang sama, tapi di sanadnya diterangkan An Muhammad bin Humaid, tegas bukan Muhammad saja, tapi disebut Muhammad bin siapa? Bin Humaid. Inilah tadi kita katakan muhmal itu ya diketahui dengan memeriksa jalan apa? Jalan lain. Dari dua sumber ini sudah disebut namanya siapa? Muhammad bin Humaid. Iya. Itu dulu ketika saya baca pembahasan Syekh Al-Albani, beliau apa? Melemahkan, kemudian saya dapatkan dua sumber itu dan ada Muhammad bin Humaid ditegaskan. Ya. Saya sendiri menganggap iskal hukum beliau ini. Saya lupa di tahun berapa. Saya di bulan Ramadan umrah, di bulan Ramadan ada ketemu dengan sebagian murid Syekh Al-Albani. Ya. Saya sampaikan hal tersebut. Wa Syekh Al-Albani menguatkan. Ya. Dan ternyata di dua sumber, di riwayat Ibnu Adi dan di riwayat Al-Baihaqi di Syu'abul Iman, ternyata ditasrih namanya Muhammad bin Humaid. Ya, maka kata murid Syekh Al-Albani ini, betul. Syekh Al-Albani sudah rujuk dari itu. Saya baca sendiri katanya di buku beliau, di silsilah hadits dhaifah, apa di silsilah hadits sahihah, dan ada catatan dengan tangan beliau di situ bahwa beliau sudah rujuk dari hadits tersebut. Setelah juga beliau menemukan apa? Menemukan sumber-sumber yang kita sebutkan itu tadi. Jelas sampai sini? Baik. Jadi sekali lagi menentukan yang muhmal ini penting. Ya, dan tuh lihat tadi pengaruhnya tadi pada riwayat itu. Ya. Ada Muhammad satu Muhammad bin Humaid kadzab, yang satunya lagi Al-Wasiti thiqah. Ya. Kalau kadzab haditsnya kan dhaif. Kalau yang Al-Wasiti haditsnya sahih, kan begitu? Ya, ini pentingnya untuk membedakan rawi yang muhmal. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-16 seputar orang yang lupa akan hadits yang pernah dia sampaikan. Ya, dia meriwayatkan hadits tapi dia lupa haditsnya. Nah, ini pembahasan. Kata Ibnu Hajar, wa in jahada marwiyahu, wa in jahada syekhu marwiyahu jazman. Kalau seorang syekh dia mengingkari riwayatnya jazman dengan tegas. Ya, misalnya dia katakan, oh ini bukan riwayatku. Oh ini dusta terhadap saya. Maka rudda. Kalau diingkari oleh syekh riwayat itu, maka riwayat itu ditolak. Au ihtimalan, kalau dia ingkari dengan ada kemungkinan, kubila fil asah. Ada silam pendapat, tapi yang benarnya diterima. Jadi misalnya syekh dikatakan, ya syekh ini hadits kamu. Kata syekh, saya enggak ingat itu hadits saya. Saya tidak ingat itu hadits saya. Dia enggak katakan, oh itu dusta. Tapi dia katakan, saya tidak ingat. Iya. Maka yang kedua ini diterima. Dan untuk pembahasan yang diterima ini yang dinamakan wafihi man haddatsa wa nasi. Ada orang yang menyampaikan hadits dan dia sendiri lupa haditsnya setelah itu. Ya, karena memang ada rawi yang menyampaikan hadits tapi dia apa? Dia lupa. Ya. Dia lupa. Nah, dan ini diberi contoh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah seperti riwayat Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah tentang kisah Asy-Syahid wal Yamin. Nah, Abdul Aziz bin Muhammad Darwardi berkata, ya, Rabi'ah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku hadits itu dari Suhail. Jadi Abdul Aziz Darwardi diambil dengan perantara Rabi'ah dari Suhail. Maka dia ingin ambil langsung dari Suhail bin Abi Salih. Dia berjumpa dengan Suhail. Abdul Aziz tanya kepada Suhail, hadits ini saya dapat dari Rabi'ah, engkau berkata dari ayahmu dari Abu Hurairah tentang kisah Syahid dan Yamin. Kata Suhail, saya tidak kenal hadits itu. Kata Abdul Aziz, Rabi'ah menceritakannya dari kamu. Ya. Akhirnya setelah itu Suhail berkata, menceritakan kepadaku, ya, Rabi'ah, ya. Apa? Rabi'ah berkata bahwa saya menceritakan kepadanya dari ayahku. Ya. Begitu akhirnya setelah itu apa? Suhail berkata, karena dia lupa. Nah, dan ini ada riwayat seperti ini, rawi dia lupa riwayatnya. Ya. Dan ada buku khusus yang membahas atau yang memberi contoh-contoh seputar rawi yang lupa terhadap riwayatnya. Di antaranya adalah buku Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, judulnya Man Haddatha wa Nasi, yang kemudian diringkas oleh As-Suyuti di dalam bukunya Tazkiratul Mu'tasi fi Man Haddatha wa Nasi. Ya, dan buku As-Suyuti dicetak, ya. Adapun buku Al-Khatib, ya Allah alam apakah sudah dicetak atau belum. Baik, selesai sudah, ya. Tentang Man Haddatha wa Nasi. Jadi diingat saja judulnya Man Haddatha wa Nasi. Tadi ada riwayat Aqran, Mudabbaj, kemudian Muhmal, ya. Kemudian ada Man Haddatha wa Nasi, ada As-Sabiq wal Lahiq. Nah, itu nama-nama. Jadi diingat penamaan-penamaannya, istilahnya, dan diingat maknanya, maksudnya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, dan ini yang terakhir untuk yang ke-17, seputar bentuk riwayat musalsal. Seputar riwayat musalsal dan bentuk-bentuknya. Kata beliau, ini tafaqar ruwatu fi siyaghil ada'i wa ghairiha minal halat fahuwal musalsal. Kalau para rawi bersepakat pada sebuah sanad dengan, ya, di dalam sigah ada sigah meriwayatkan, misalnya Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya, Al-Bukhari berkata haddatsana fulan, gurunya juga berkata haddatsana fulan, gurunya juga berkata haddatsana fulan, terus sahabat juga berkata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini dikatakan musalsal bi apa? Dengan menggunakan haddatsana. Jelas, ya? Au ghairiha minal halat, atau pakai keadaan lain. Iya. Misalnya qala Rasulullah, sahabat berkata, Rasulullah berkata wa huwa qa'im, dan dia berdiri. Murid sahabat juga berkata, si fulan sahabat berkata dan dia sedang berdiri. Ya. Muridnya juga begitu, sampai kepada si penulis. Dia berkata, guruku menceritakan hadis ini kepadaku dan dia berdiri. Jadi musalsal dalam keadaan semuanya apa? Semuanya berdiri. Iya. Kadang dalam bentuk ucapan, seperti ada namanya musalsal bil mahabbah. Ya. Nabi berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguhnya saya cinta kepadamu. Iya. Sungguhnya saya cinta kepadamu. Maka ucapkanlah di belakang setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'ad menyampaikan kepada muridnya, dia juga berkata kepada muridnya, ya fulan inni uhibbuk, saya cinta kepadamu. Rasulullah, ya, bersabda begini. Muridnya si tabi juga berkata, ya fulan saya cinta kepadaku, sampai kepada si penulis. Si penulis berkata, menceritakan kepadaku guruku, dan guruku berkata kepadaku, ya fulan saya cinta kepadamu. Ya. Jelas, ya? Dan ini namanya silsilah bil mahabbah. Ya. Silsilah ini masih berlanjut hingga hari ini. Hingga hari ini. Ya. Dan kita juga pernah dapat apa? Ijazah untuk silsilah ini di majelis tahdid. Ya, pernah Syekh Ibnu Aqil berkata kepada murid-muridnya, saya cinta kepada kalian semua. Ya, menceritakan kepada saya guruku, dia bacakan sanadnya. Ya, maka itu silsilah apa? Silsilah dengan mahabbah. Jelas, ya? Baik. Ini bentuk dari musalsal. Jadi musalsal itu yang bersambung, bentuknya seperti silsilahnya. Ya, dan banyak, ya. Ada kadang dengan sigah, ya, kadang dengan ucapan, kadang dengan bentuk perbuatan, kadang dengan keadaan. Bercerita kepada aku si guruku dan dia tersenyum. Ya. Demikian pula gurunya bercerita kepada aku si guruku dan dia tersenyum. Ini musalsal dengan orang apa? Orang tersenyum. Kadang silsilah dalam bentuk negara. Dalam sebuah sanad misalnya semua rawinya orang Mesir, maka dikatakan ini musalsal dengan rawi al-Misriyin, rawi orang Mesir. Semua sanad orang Kufa, maka dikatakan ini sanad Kufiyin, musalsal bil Kufiyin. Ya, semuanya rawinya adalah orang-orang Kufa. Jelas ya? Baik, ini musalsal. Dengan ini selesai sudah ya pembahasan ini. Ya, ini sudah terlambat kita ya. Baik, nanti setelah sholat duhur saya akan sambung sedikit dengan materi. Jadi kita tambah satu sesi setelah sholat duhur ya. Ya, untuk sementara saya cukup kenal sampai sini, kita siap-siap untuk sholat duhur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.